Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, afdal minal ibadah, lebih afdal dari banyak amalan-amalan ibadah yang lain. Bahkan tidak sedikit a'immah dan yang para ulama yang mengatakan min afdhalil ibadat, dia termasuk dari ibadah yang terafdhal, paling afdhal. Sehingga kita tahu maqalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat fihi niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya apapun. Enggak ada yang mengalahkannya. Jangankan mengalahkan, menandingi. Sama seperti itu aja sudah enggak ada. Bagi yang tentunya niatnya baik, ikhlas karena Allah. Dengan itu berarti dia lebih afdal dari sunnah-sunnah rawatib, lebih afdal dari witir, lebih afdal dari qiyamul lail. Makanya dinisbatkan juga ma'ruf dari Imam Ahmad, bagaimana beliau katakan tadzakuru lailah. Tadzakur yakni mudzakarah. Ini orang memurojaah ilmu, itu yang dia bahas, dia pelajari untuk memahami suatu masalah dalam ilmu dalam satu malam, itu lebih aku senangi daripada menghidupkan malam itu, menghidupkan dengan ibadah yakni sholat atau yang semisalnya qiraah Quran atau yang lain. Lebih aku senangi memudzakarah ilmu, karena memang lebih afdal dibanding yang lainnya. Artinya dengan ini semua menjelaskan kepada kita, thalabul ilm itu sendiri ibadah. Thalabul ilm itu sendiri merupakan amal ibadah. Bahkan bukan sekedar amal ibadah, termasuk terafdal. Sadari itu, ingat itu selalu, sehingga setiap gerak-gerikmu, kamu datang, kamu pergi, kamu duduk, kamu mencatat, kamu mendengar, kamu membaca, itu semua dalam ibadahmu. Pendekatan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ulama sebutkan termasuk adab pada seorang talib, penuntut ilmu. Adab pada dirinya sendiri. Karena adab luas, mencakup ada pada dirinya, ada pada gurunya, pada temannya, dan yang lain-lain. Termasuk ada pada dirimu sendiri sebagai penuntut ilmu adalah untuk kamu yakini dan kamu ingat selalu, ilmu ini ibadah, thalabul ilm ini ibadah. Atau kalau melihat beberapa perkataan ulama terdahulu, di antara mereka ada yang mengatakan al-ilm salatus sir. Salatus sir. Salat sir. Salat sirriyah seorang hamba. Layaknya salat ya ibadah dia. Dia salat mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sujud, dia rukuk, dia sholat. Cuman ini sholat usir hatinya dan dirinya dengan itu bertaqarrub kepada Allah. Ibadatul qalb, talabul ilm itu ibadah qalbu, mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seperti kata Imam Ahmad, bagi yang niatnya sahih, sahat niyatuh, niatnya baik, niatnya saleh. Kata Imam Malik rahimahullah, yang dimaksud memperjelas, kamu saat belajar, kamu saat menuntut ilmu, yang kamu inginkan adalah untuk mengangkat kejahilan pada dirimu sendiri, sehingga amal ibadahmu jadi benar, amalanmu jadi sahih. Bagaimana dia beribadah kepada Allah? Bukan untuk orang, bukan untuk orang, bukan untuk kemudian bisa kamu sampaikan ke orang, bukan untuk kamu bisa ngajar, bukan kamu untuk ceramah atau semisalnya, bukan itu niatnya. Untuk dirimu sendiri. Itu tanggung jawabmu dalam hidupmu agar ibadahmu benar, agar terbangun semua itu di atas ilmu, di atas hujjah. Kata Imam Malik, wahakadha kanan nas, dan begitulah dulu, dari dulu manusia, artinya manusia para ulama-ulama sebelum beliau, para tabi'in, para sahabat, ya seperti itu. Tidak ada yang belajar menuntut ilmu kecuali untuk dirinya sendiri. La liyuhaditha bihin nas, bukan untuk dia sampaikan ke orang. Itu niat awal yang ada pada dirinya. Dan ma'ruf athar dan keutamaan ilmu sering antum dengar, antum pelajari. Fadlul alim alal abid kafadlil qamar Lailatul Badr ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim dibanding seorang abid, ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama sempurna-sempurnanya dibanding bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan ulama ahli waris para nabi, sementara para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka yang mendapatinya, warisan tersebut sungguh telah mendapati warisan yang bagian yang sangat banyak. Kenapa diperumpamakan seperti bulan dibanding bintang? Karena ma'ruf, cahaya rembulan saat purnama apalagi, antum tahu, betul-betul menerangi alam, ufuk. Satu langit jadi terang, indah, bahkan sampai ke bumi. Kalau misalnya semua lampu dimatikan, atau hatta antum di alam bebas sana, mungkin di tengah hutan atau di tengah gurun pasir, di tengah laut, saat purnama terang, masya Allah, cahayanya menerangi kesana kemari, luas. Beda dengan bintang. Bintang juga terang, tapi cahayanya ya pada dirinya sendiri, atau ya yang seputaran dia, dekat dengannya. Gak bisa diharapkan kayak bulan terangnya sedemikian lebar. Ya seperti itulah bedanya orang alim. Manfaat, maslahat, kebaikan yang dia sampaikan, yang orang dapati darinya banyak. Beda dengan abid. Abid hanya pada dirinya sendiri, orang lain tidak dapat keuntungan. Kamu ibadah misalnya, kamu sholat, kamu puasa, ya orang gak dapat manfaat dari kamu. Itu untuk kamu sendiri, pahalamu, ibadahmu. Tapi ilmu, ketika itu kamu ajarkan ke orang, kamunya dapat manfaat pahala, orang pun mendengar itu mendapat manfaat itu darimu. Makanya sampai disebutkan bedanya seperti antara bulan dengan bintang-bintang yang lain. Di sisi lain, latifah, ada faedah tersirat di situ. Rembulan dengan cahayanya, dengan keindahannya, menerangi ufuk dan alam di malam itu purnama. Karena yang lain ada dalam kegelapan, dan itulah kejahilan. Kejahilan saat itu merata, banyak orang dalam kejahilan. Rembulan ini yang tampak dengan cahayanya, dengan keindahannya, menghiasi alam yang sedang dalam kegelapan. Fannas fil jahl, fi dhulmatil jahl. Manusia banyak dari mereka dalam gelapnya kejahilan. Seorang alim membimbing dan menerangi mereka dengan ilmunya. Kembali kepada atsar, banyak kalau mau dikumpulkan dari para a'immatus salaf rahimahumullah, dari para sahabat maupun para tabi'in, antara lain beberapa yang kita murojaah sedikit tentangnya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'an ajlisa fi majlisi fiqhin sa'ah ahabbu ilayya min siyami yawm wa qiyam laylah. Aku duduk di majlis fiqh, fiqh fid din yani, duduk dalam majlis ilmu, walaupun itu sesaat, sebentar ya ini. Saat bukan berarti satu jam di bahasa kita sekarang. Ini sesaat. Walaupun itu sebentar, mungkin 10 menit, seperempat jam. Al-muhim, duduk di situ kamu bicara ilmu. Lebih aku senangi, kata Ibn Mas'ud, daripada puasa seharian atau qiyam al-lail, salat tahajud. Menunjukkan itu ma'ruf di kalangan sahabat bahwa talabul ilm afdal dari ibadah-ibadah yang lainnya. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, dan itu gelar tertinggi yang disematkan kepada beberapa imam, enggak banyak. Imam yang sangat besar dan sangat tinggi imamahnya. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Bukhari, beberapa dari mereka. Kata Sufyan, la a'lamu syai'an minal a'mal afdalu minal ilm awal hadith liman hasunat fihi niyatuh. Aku enggak ketahui sesuatu amalan yang lebih afdal dari ilmu atau dari hadith. Ini dalam talabul ilm hadith, bagi yang niatnya baik, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang dikatakan oleh Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Sikhir rahimahullah, fadlul ilm ahabbu ilallah min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu di sisi Allah lebih Allah cintai daripada keutamaan ibadah, lebih Allah senangi daripada keutamaan ibadah. Atau di lafaz lain Mutarrif katakan, hadzun min ilm ahabu ilayya min hadzin min ibadah. Bagian sedikit dalam ilmu lebih aku senangi daripada bagian dalam ibadah. Demikian beberapa a'immah menyebutkannya. Bahkan Zuhri, Imam Ibn Shihab Zuhri rahimahullah, guru besar Imam Malik, mengatakan, ma'ubidallahu bimithlil fiqh, yani fiqh fid din. Ma'ubidallah, Allah tidaklah disembah, tidaklah diibadai seperti dengan ilmu ini. Artinya ibadah kepada Allah yang paling afdal, sesembahanmu kepada Allah yang paling agung adalah belajar ilmumu ini. Tidak ada yang mengalahkannya. Itu pula yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Talabul ilm afdal min salah nafilah. Menuntut ilmu lebih afdal dari salat nafilah. Atau beliau juga katakan, laisa ba'da ada'il fara'id. Setelah yang fardu-fardu. Karena itu paling Allah cintai. Salat lima waktu, siam Ramadan. Nah, setelah yang faraid, tidak ada yang lebih afdal dari talabul ilm. Bahkan Syafi'i ditanya, walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah tidak mengalahkannya. Qala walal jihad fisabilillah. Bahkan tidak jihad pun fisabilillah tidak bisa mengalahkannya. Karena betul-betul orang pilihan talabul ilm. Ini seperti antum tahu, butuh keseriusan, butuh konsentrasi, butuh kecerdasan, taufik minallah. Enggak semua orang. Kalau jihad dengan segala keutamaannya, siapa saja bisa. Ya, artinya orang dengan segala tingkat kemampuannya kan beda-beda kecerdasannya. Anggap itu serendah-rendahnya IQ orang. Bahkan dia buta huruf, gak ngerti alif bata, gak ngerti A, B, C, D. Buta huruf, gak ada ilmunya sama sekali, bisa berjihad. Apa yang sulit? Tinggal angkat senjata, suruh maju, suruh nembak, suruh ini, jalan. Siapapun bisa. Beda dengan ilmu. Jauh lebih dari itu yang dibutuhkan. Karena itu yang diyakini, itu yang difahami oleh salaf rahimahumullah, maka mereka tidak ingin tersibukkan oleh yang lainnya. Sampai pernah Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah, ditanya, kalau misalnya kamu tahu, misal umurmu tinggal sehari, terus cuma tinggal hari ini, besok engkau mati, ajalmu datang besok, seandainya kamu tahu itu, apa yang kamu lakukan? Tentunya kan kalau orang tahu besok mati, hari ini akan dia lakukan amalan yang paling banyak pahalanya, paling besar fadilahnya, bekal bagi dia penting besok sudah berangkat. Apa yang kamu lakukan? Kata Ibn Mubarak, kuntu u'allimun nas, akan aku ajarkan ilmu ke orang. Karena itu amalan yang memang mereka yakini paling afdolnya, paling besarnya pahala. Ilmu. Dan kalau dilihat tulisan atau penjelasan para ulama mu'allifin yang menulis dalam bab ini pun juga seperti itu, yang mengumpulkan riwayat-riwayat. Sebagai contoh, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau sebutkan dalam jami' beliau, Bayan Fadlul Ilm, bab tafdhilul ilm 'alal ibadah. Itu bab yang beliau sebutkan, bab tentang ilmu itu lebih afdal, lebih diutamakan dari ibadah. Itu pula yang Imam Baihaqi sebutkan rahimahullah, fadlul ilm khair min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu jauh lebih baik dibanding keutamaan ibadah. Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullah, guru Imam Syafi'i, pernah mengatakan, laula annal hadith afdalu indi minat tasbih lama haddathu. Kalau bukan karena hadith ini, yani ilmu, kalau bukan karena dia lebih afdal dari tasbih, enggak akan aku sampaikan riwayat-riwayat hadis. Mending aku tasbih. Bertasbihnya ini berzikir, keutamaannya ma'ruf besar dan banyak sekali. Zikir wadzakirin Allah kathiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Termasuk Allah janjikan baginya ampunan, pahala besar. Zikir, mending aku berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tapi karena waki tahu ilmu atau hadis ini lebih afdal dari zikir, makanya itu yang beliau lakukan, mengajarkan ilmu. Atau yang lain ya mirip-mirip seperti itu, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Mijlaz rahimahullah, ketika ditegur seseorang, ini orang kok ngajar ilmu terus sering, maka kata dia, lau qara'tum surah minal Quran. Mbok ya kamu baca Quran, Masya Allah, kitabullah, ayat-ayat Allah, coba kamu baca kan, pahala dan fadilah. Jawab Imam Abu Mijlaz, malladhi nahnu fi bi'angkos ilayya min qira'ati surah. Yang kita sedang berada sekarang ini sedang membahas, bicara ilmu, ngajar ilmu, tidak lebih kurang, bukan berarti kurang pahalanya dibanding membaca surat Al-Quran. Kalau itu ibadah jelas, tapi bahkan yang lebih penting di situ bahwa itu min afdal, dari ibadah yang sangat afdol, paling besarnya. Bahkan disebutkan dari Umar Ibn Suhail, saat beliau tanya kepada Imam Mu'afah Ibn Imran, ya Aba Imran, kata Umar, ayyu syai ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu cintai, menurutmu mana yang lebih afdal, usalli aw aktubul hadith, aku sholat, ini sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, atau aku tulis hadith, tulis ilmu. Qala, kata Mu'afa bin Imran, kitabatu hadith wahid ahabbu ilayya min salati laylah. Satu hadith saja kamu tulis, ilmu itu lebih aku senangi, lebih afdal dibanding kamu sholat malam qiyamul lail. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih perkara itu ketika semakin minim kepedulian orang terhadap ilmu, semakin sedikit talabatul ilm. Enggak seperti zaman dulu sahabat tabi'in yang hampir seluruhnya orang umat sibuk dengan ilmu. Orang semakin banyak tersibukkan dengan dunia. Makanya kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, di zaman ini, di zaman beliau padahal, if kalau beliau hidup di zaman kita, di zaman ini talabul hadith, belajar hadis, belajar ilmu lebih afdol dari banyak amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah. Kenapa? Kata khatib, li ajli durusis sunan wa khumuliha. Karena sunnah banyak tergerus, banyak hilang, banyak gak dikenal orang, banyak ditinggalkan. Ya, orang sibuk dengan dagangnya, dengan dunianya. Makanya lebih afdol, lebih di saat-saat seperti itu. Ditambah lagi zuhurul bid'ah wasti'la'i ahliha. Kebid'ahan semakin merajalela dan orang-orangnya ahlul bid'ah semakin angkuh, semakin saja menjadi-jadi, dan itu yang menguasai umat di mana-mana, di atas mimbar, di masjid, di sana, di sini, yang berkuasa mereka. Umat fi jahl, umat manusia dalam kejahilan. Lebih dibutuhkan ilmu dalam situasi seperti itu. Makanya kata Al-Hafidh Nawawi, semua itu kalau dirangkum tampak jelas bagi kita bahwa a'immah salaf muttafiqun. Mereka sepakat bahwa kesibukanmu di dalam ilmu, kan sibuk dalam ilmu, thullabul ilm kan sibuk dalam rutinitas kesehariannya aja sudah cukup menyibukkan. Ya Fattah ya Razzaq, baru buka mata salat subuh, setelah zikir ini itu kamu mulai tasmi, mulai ziyadah, murojaah sampai mungkin entah jam berapa di sini, misalnya 6:30, jam 7. Istirahat sebentar, sarapan, ini itu masuk lagi 7:30 atau jam 7, sampai menjelang nanti zuhur. Mungkin pada zuhur ada durus kadang di beberapa ma'ahid, tambahan mutola'ah, makan siang, istirahat, asar lagi. Kan sibuk. Itu yang kamu catat, itu yang harus kamu tulis, itu yang kamu murojaah, itu yang kesibukanmu dalam thalabul ilm itu lebih afdol dari kesibukanmu dalam nawafil. Nawafilnya juga butuh kesibukan. mengambil waktumu kan. Orang puasa sunnah, sholat-sholat sunnah kan juga sibuk menjalani itu, zikir dan yang lainnya. Kesibukanmu dalam ilmu lebih afdal dibanding kesibukanmu dalam amalan-amalan sunnah. Hal itu karena manfaat ilmu jauh lebih umum, lebih luas dibanding manfaat ibadah-ibadah lain yang hanya khusus untuk dirimu. Seperti bintang tadi, cahayanya hanya pada dirinya. Bintang enggak bisa disuruh nerangi langit. Pernah kamu lihat bintang menerangi langit? Enggak ada. Ya dia terang pada dirinya sendiri. Atau yang dekat-dekat dia lah sedikit. Hatta bintang kejora. Bintang kejora itu bintang yang paling bercahaya. Ada kadang kan malam kamu lihat yang lain ya terang tapi sebegitu cahayanya. Kejora kuat sekali nyalanya. Tapi ya enggak bisa, paling seputar dia enggak jauh. Terangnya segitu saja. Untuk sampai menerangi langit yang sebegitu luas enggak bisa. Enggak seperti rembulan. Di malam purnama. Kata Nawawi rahimahullah, juga karena ilmu itu yang membenarkan ibadahmu bahkan. Dia bergantung kepada ilmu. Butuh sekali ibadahmu kepada ilmu. Bagaimana agar benar pelaksanaannya, tata caranya, bagaimana itu dilakukan, semacam ini boleh tidak, kan butuh ilmu. Dan orang tanya pasti, aku berbuat begini, aku lakukan ini boleh enggak? Orang bingung, orang kadang butuh bimbingan, makanya mereka tanya, cari fatwa. Dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, suami istri, orang tua anak, jual beli, orang semua butuh ilmu untuk membenarkan ibadahnya, muamalahnya. Di sisi lain juga kata Nawawi, ilmu akan kekal bahkan setelah orangnya mati. Beda dengan ibadah, hilang, putus. Kamu kalau sholat misalnya, sholat sunnah ya nih, ya sudah kamu meninggal ya, ya sudah amalanmu bersama kamu, ikut dikubur. Orang gak tahu dan gak bisa ambil apa-apa dari itu. Tapi ilmumu, walaupun kamu meninggal, ilmumu masih hidup. Itu sudah kamu sampaikan ke fulan, ke fulan, ke murid-muridmu. Itu yang mereka amalkan. Ngalir pahala ke kamu setiap kali dia mengamalkannya. Karena kamu yang menunjukkan adalah alal khair. Itu yang mereka baca dari tulisanmu, karyamu. Jariyah au ilm yuntafa'u bih, ngalir terus pahalanya ke kamu. Hidup ilmumu, gak akan pernah mati. Beda kan dengan ibadah. Ya, kamu lihat betapa nikmatnya beliau sendiri, Imam Nawawi rahimahullah, Yahya ibn Sharaf, Abu Zakaria rahimahullah. Oh, udah berapa abad? 8 abad kurang lebih, 800 tahun. Udah hilang, udah jadi tanah mungkin dalam kuburnya sana rahimahullah. Tapi ilmunya, hampir tidak ada masjid di dunia. Hampir tidak ada ma'had, lembaga ilmu di dunia, bukan sekedar di kita. Hampir bisa dikata enggak ada satu masjid pun, enggak ada satu ma'had pun yang kosong dari Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Dibaca, dikaji, ngalir pahala ke beliau. Orangnya sudah berabad-abad meninggal. Rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Begitu para ulama yang lainnya, hidup ilmunya berkelanjutan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu sekilas, gambaran tampak bagi kita dari banyak athar, penjelasan a'immah dan para ulama tentang ilmu, ada perkara lain yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Bahwa ilmu kalau seperti itu lebih afdol dan paling afdol dalam ibadah setelah yang fardu-fardu, maka dia satu membutuhkan hirs, menuntut dari kita layak untuk orang itu haris alih, semangat, antusias tinggi, wal muwadhabah, dan membutuhkan kontinu, terus menerus, tidak kenal kata henti, tidak kenal kata cukup. Karena dia ilmu samudra yang tidak ada pantainya. Kalau ada pantai kan nyampe berarti. Antum dari lautan sana. Kalau sudah tiba di pantai, alhamdulillah sampai sudah. Kapal sampai di dermaga, di pelabuhan, sampai sudah selesai, turun berhenti perjalanannya. Tapi ilmu ibarat kamu di tengah lautan, di samudra sana, Pasifik, Atlantik, dan gak ada tepinya, gak ada pantainya. Kamu terus di tengah lautan itu. Butuh itu penuntut ilmu. Kata Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, la yambaghi li ahadin yakunu indahu al-ilm an yatruka ta'alluma. Enggak pantas. Enggak boleh. Orang kalau sudah ada ilmu padanya kemudian meninggalkan ta'allum, berhenti belajar. La yambaghi. Enggak sepantasnya talibul ilm berhenti belajar. Dia butuh berketerusan. Disebutkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, manhuman latang qadhi nuhmatuhuma, dua orang yang ambisi yang enggak akan pernah puas dengan ambisinya, manhum fi talibi ilm wa manhum fi talabid dunya, yang satu dalam mengejar ilmu, yang satu dalam mengejar dunia. Kamu lihat ahlu dunia, apa ada puasnya? Abadan. Hari ini dia bisa dapat laba 1 juta misalnya. Kalau ada peluang dan dia melihat itu prospek ini, kalau itu saja dia ambil misalnya peluang itu, dia bisa dapat 2 juta satu hari, pasti dia ambil. Wah, ada bazar di sana, ramai. Ada acara ini, laris, lebih laris itu, dia ambil stand itu. Keuntungannya 2 kali lipat, 2 juta, gak akan dia tinggalkan. Gak akan kemudian dia males, gak sudah, ini 1 juta udah cukup. Gak mungkin. Apalagi lebih besar dari itu, ini keuntungannya 10 juta. Dan seterusnya. Maka begitu pula yang manhum dalam talabul ilm tidak akan merasa puas. Dia akan semangat besar untuk mendapatinya. Ibn Mubarak ketika didapati terus belajar ilmu, terus datang di majelis, dalam keadaan beliau sudah menjadi seorang imam besar, alim, tetap saja datang di majelisnya alim fulan, syuyukhnya, gurunya alim fulan. Maka ditanya beliau, ila mata, mau sampai kapan Anda masih belajar seperti ini, masih duduk, masih istifadah? Ini Anda sudah banyak ilmunya. Kata Ibn al-Mubarak, la'allal kalimah tanfa'uni lam aktubha ba'd. Aku berharap mungkin ada satu kalimat itu bermanfaat bagiku, belum aku pernah dengar. Itu berguna bagiku, ilmu. Mungkin tersampaikan melalui lisan seorang alim itu, yang itu bermanfaat bagi duniaku, bagi akhiratku, yang itu belum pernah aku dengar, belum pernah aku dapati. Ya karena tadi dia samudra, gak ada tepinya. Mungkin saja terlewat darimu satu bab, satu masalah, faidah, yang itu belum pernah terbesit di benakmu, belum pernah kamu dengar penjelasan semacam itu. Bersemangat beliau untuk mendengar dan mempelajarinya. Atau yang lain seperti dinisbatkan kepada Abu Amr ibn Ala rahimahullah, sampai kapan orang itu belajar menuntut ilmu? Kata beliau, madama tahsun bihil haya, selama ada kehidupan di jasadnya, selama dia hidup, ya hendaknya terus belajar. Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya, siapa sih orang paling butuh ilmu itu sebetulnya? Ahwajunnas ila talabil ilm. Yang paling butuh belajar ilmu, paling butuh mendengar ilmu, memahami ilmu. Siapa yang paling butuh? Paling butuh-butuhnya orang terhadap ilmu itu sendiri adalah a'lamuhum, orang paling berilmu. Orang paling berilmu yang butuh, paling butuh ilmu. Kenapa? Kata Sufyan bin Uyainah, li'annal khata' minhu aqbahu. Karena kesalahan padanya lebih buruk dibanding orang lain. Kalau kesalahan itu dilakukan fulan jahil, ya orang kasih udzur mungkin, adalah fulan jahil. Atau fulan pemula dalam penuntut ilmu kok melakukan kesalahan, kok mengucap ini. Ya orang mungkin kasih udzur, ya dia baru belajar, dia baru ini. Tapi diketahui dia orang yang mumpuni dan alim, kok salah, sulit orang kasih udzur. Lebih buruk dibanding yang lain. Supaya meminimalisir kesalahan itu pada dirinya, jangan berhenti belajar ilmu. Yang paling berilmulah yang paling pantas, paling butuh untuk talabul ilm. Ma'mun rahimahullah ketika ditanya oleh Mansur ibn Mahdi, memang orang sampai kapan dia harus belajar? Kata Makmun, selama dirinya menganggap kejahilan itu aib. Selama dia menganggap kejahilan itu aib baginya. Misalnya dia melewati satu masalah, dia gak paham apa ini yang dimaksud. Ilmu ini, dia jahil sekarang dalam ilmu ini, dalam perkara ini. Atau dia ditanya suatu, ini hukumnya bagaimana, dalilnya apa, dia gak tahu. Belum dia pelajari, belum dia mengerti. Kalau masih dia anggap itu aib, berarti dia harus belajar. Dia harus kejar itu ilmu, dia harus fahami. Selama dia menganggap aib kejahilan, dia gak akan berhenti belajar. Celakanya kalau sudah dia tidak menganggap itu aib, dia gak paham, dia gak ngerti, dia gak bisa jawab, tapi dia anggap itu gak aib, sehingga dia tetap diem, gak ada semangatnya belajar. Ya sudah, berhenti dari ilmunya. Selama orang menganggap kejahilan itu aib pada dirinya, dia gak akan pernah berhenti talabul ilm wa ta'allum, belajar dan belajar. Selama tidak merasa cukup dengan ilmunya, kata Ibnu Abi Ghassan rahimahullah, idza staghnait kunta jahilan. Kalau sudah kamu merasa cukup, di situ kamu jadi orang jahil. Merasa cukup dengan yang kamu pelajari. Wah, ana sudah di pondok 10 tahun, yakfi sudah. Ah, kamu jahil. 10 tahun belajar, na'am, kamu jahil. Karena kamu menganggap dirimu sudah cukup. Istagnait. Karena pasti masih banyak yang belum kamu tahu. Kalau saja kamu anggap itu aib, kamu gak akan berhenti untuk belajar. Maka jangan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Jangan pernah merasa cukup dan sudah sampai di daratan sana. Kamu ada di tengah samudera. Enggak ada pinggirnya, enggak ada tepinya. Jangan sekali-kali merasa cukup. Itu akan menghentikan kamu dalam talabul ilm. Semangat dan kesungguhan dalam talabul ilmu itu yang dicontohkan salaf rahimahumullah. Kata Ibnu Abbas, aku tahu kampung ini, sampai beliau tunjuk ke arah di Madinah situ, di situ banyak ansor radhiyallahu anhum. Mereka banyak ilmu yang mereka dengar, mereka tahu dari Rasul SAW. Aku untuk mendapat ilmu mereka, Ibnu Abbas ini, sahabat yang begitu mulia, sahabat yang didoakan Rasul SAW, kurang apa? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Faqihkan dia, alimkan dia dalam agamamu, ajari dia tafsir Quran. Rasul yang doakan, kurang apa? Kata Ibnu Abbas, aku datangi kampung itu, kampungnya Ansor ini tadi. Aku tunggu adabnya beliau. Aku tunggu, kadang aku sampai duduk atau sambil berbaring nunggu di luar pintu rumahnya. Panas, terik matahari, debu. Nunggu sampai mereka keluar. Asar nanti kan keluar ke masjid. Nah, beliau bangun, siap-siap. Nemeni jalan sambil beliau tanya, apa yang kau dengar dari Rasul tentang ini, hadis tentang ini, nah itu. Enggak berhenti Ibnu Abbas. Tanya, ngejar. Mengejar apa yang belum sampai pada beliau. Bahkan dengan perjuangan sampai gelempo. Ngerti gelempo? Bahasa Jawa. Apa gelempo itu? Di tanah itu orang duduk, tidur di tanah. Itu panas. Itu debu. Bukan kemudian ngetok rumahnya misalnya, ya ada apa Ibnu Abbas, enggak anak ada perlu mau tanya ini, bukan gitu. Jaga adab, ditunggu sahabat ini keluar, kemudian beliau temani dengan jalan beliau tanya. Makanya para a'immah ya, melanjutkan apa yang mereka dapati warisan itu dari pendahulunya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kadang mendatangi Ubaidullah ibnu Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Beliau salah satu yang disebutkan dari fuqaha usaba'ah, tujuh fuqaha ma'ruf di masa tabi'in. Fiqih dan fatwa itu berputar kepada mereka, jadi rujukan. Sehingga kalau ada kesepakatan di antara mereka, tujuh ini, akan dikatakan di kitab-kitab fiqih juga dinukilkan, qala bihi fuqaha usaba'ah, ittafaqa bihi fuqaha usaba'ah. Ini disepakati oleh fuqaha sab'ah, ini madhabnya fuqaha sab'ah. Tujuh fuqaha yang ada di masa tabi'in, salah satunya ini, Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Umar bin Abdul Aziz karena tahu Ubaidullah imam alim besar, datang kepadanya bertanya tentang ilmu ibnu Abbas. Karena Ubaidullah ini banyak menyerap dan menggali ilmu Ibnu Abbas. Farubbama udhina lahu wa rubbama hajabahu. Ya orang, kadang Ubaidullahnya sedang sibuk, kadang ini. Kadang diterima Umar bin Abdul Aziz, ya dijawab, disampaikan ilmu itu padanya. Kadang ditolak, afwan jangan sekarang. Anak gak bisa sekarang. Ya sudah beliau pulang. Umar bin Abdul Aziz, siapa beliau? Gak berhenti. Gak merasa cukup dengan segala keutamaan yang ada padanya. Makanya kata Ibnu Mubarak, al-ilm ladzidzun ta'mu badhi'u dzauq kasibr. Ilmu itu lezat sekali, nikmat rasanya. Hanya saja getir cicipannya. Manfaatnya Masya Allah besar. Tapi di lidahmu pahit sekali seperti siber. Siber itu apa orang bilang? Jadam. Pernah tahu jadam? Enggak pernah tahu. Dia getah pohon di Arab sana makruf. Hitam. Kayak mirip kayak getah karet kalau sudah kering, mirip seperti itu. Atau seperti menyan yang dibakar itu, seperti itulah kurang lebihnya bentuknya. Pahitnya, na'udzubillah. Wah, itu yang gak bisa dibayangkan sudah. Orang Arab banyak gunakan itu untuk terapi pengobatan, terutama masalah-masalah perut. Ditaruh di gelas, dituang air panas sampai dia menghangat atau dingin baru diminum. Atau yang kuat, orang desa-desa sana dikunyah kayak permen begitu. Jangankan antum minum apalagi dikunyah. Antum cium begini, aromanya sudah pahit. Kamu cium saja pahitnya masuk ke sini. Belum kamu kunyah, belum kamu masuk. Siber. Tapi manfaatnya jauh lebih efektif dari yang manis, yang enak. Bahkan itu dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Makanya disebutkan kalau saja seseorang pantas untuk merasa cukup dengan ilmu dan berhenti belajar, kata Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah Imam Tabi'in, kalau saja orang merasa cukup dan pantas berhenti dari belajar ilmu, niscaya yang paling pantas merasa cukup dan berhenti adalah Nabi Musa. Kalimullah, langsung diajak bicara Allah di dunia. Ulul azmi minar rusul, dari 5 rasul paling mulia dibanding rasul-rasul yang lain, para nabi. Toh beliau gak merasa cukup, harus jalan jauh, harus nyari, datangi Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Maukah engkau ajarkan, boleh aku ikut padamu, mau kamu ajarkan padaku ilmu yang Allah ajarkan padamu, dan itu enggak ada padaku. Enggak merasa puas dengan apa yang Allah berikan padanya dari ilmu. Sehingga dia cari Khidir. Dia datangi perjalanan jauh. Antum tahu kisahnya. Musa, kalau dari sisi kemuliaan, kalau dari sisi keafdolan, jauh di atas Nabi Khidir alaihi salam. Musa, tapi dia gak mau berhenti. Terus dikejar dan dicari ilmu itu. Antu allimani mimma ulimta rusyda. Ajarkan padaku dari apa yang Allah berikan kepadamu. Begitu butuh mudzakarah, butuh murojaah. Bukan kemudian hari ini kamu datang, itu yang kamu catat, itu yang kamu tulis, selesai kamu tutup buku, taruh di raf, di meja, di laci kamu, wassalam. Hilang ilmumu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tazawaru tadzakaru hadzal hadits. Saling ziarahlah, saling mudzakarah, saling mengingatkan, murojaah ya ini. Fa innakum in lam taf'alu yadrus ilmukum. Kalau itu enggak kamu lakukan, lenyap ilmumu. Hilang. Terlupakan. Makanya kata Khalil bin Ahmad, beliau gurunya Sibawi, imam dalam nahwu. Kata Khalil bin Ahmad, kun ala mudarasati ma fi sadrika ahras minka ala mudarasati ma fi kutubika. Jadilah kamu itu orang yang lebih semangat memurojaah yang sudah ada di dadamu daripada yang belum kamu pelajari di kitabmu. Artinya kalau kan ilmu ada dua, yang pertama yang belum pernah kamu pelajari dan itu yang kamu pelajari sekarang, kamu datang, kamu duduk, bab berikutnya, halaman berikutnya, bagus. Tapi yang lebih harus kamu perhatikan yang sudah kamu pelajari, sudah kamu dengar, sudah diajarkan padamu, itu yang lebih harus kamu perhatikan. Kata Khalil bin Ahmad rahimahullah, harus kamu murojaah ulang, harus kamu kaji ulang, kamu baca lagi, kamu fahami lagi, lebih kamu pentingkan. Itu yang dilakukan oleh Ismail ibn Roja rahimahullah. Bahkan beliau kadang mengumpulkan auladul kutab, kutab ini anak kecil, kecil-kecil anak-anak TK di zaman kita kira-kira, PAUD atau semisal itu, dikumpulkan oleh Ismail ibn Roja. Untuk apa? Beliau sampaikan hadis-hadis yang beliau dengar sambil murojaah. Sini-sini kumpul, ta'al. Didudukkan. Haddathani fulan, qala Rasulullah sallam kata. Haddathani fulan, qala Rasulullah sambil murojaah. Dibacakan ke anak-anak, yang didik anak juga tarbiyah, tapi juga pada diri beliau, beliau lakukan itu untuk tidak hilang hafalannya, tidak lenyap ilmunya. Apa yang sudah beliau hafal ditasmikan, dimurojaah, disampaikan. Dengan itu ilmu itu tidak hilang. Makanya Asma'i, Imam Al-Asma'i rahimahullah, ketika beliau apa ya, lebih menonjol, lebih unggul dibanding yang lain-lainnya, sehingga dia paling menonjol, beliau paling istilahnya jadi mercusuarnya di zamannya, sehingga orang pada heran dan tanya, kaifa hafidta wa nasiya ashabuka, kok bisanya anda wahai Imam Asma'i tetap hafal, tetap seakan fresh ilmu itu seperti baru dipetik hari ini, padahal itu mungkin dia pelajari puluhan tahun yang lalu. Dulu kan antum tahu rohalat, rihlah, itu yang dia pelajari di Khurasan sana, di Syam, di Mesir, negeri berjauhan satu dengan yang lain. Kok bisa anda tetap hafal, tetap menguasai, yang lain pada lupa? Allah lupa, gak tahu. Dulu pernah aku pelajari di Syam sana, pernah aku dengar dari Syekh di Khurasan sana, tapi apa, Allah alam, lupa. Asma'i enggak, tetap hafal. Sehingga ditanya, kok bisa? Kenapa demikian? Kata Asma'i ini hikmahnya, darostu wataroku, aku terus belajar, mereka meninggalkan. Ilmu gak bisa kamu pelajari sekarang kamu duduk talabul ilm di ma'had atau di syekh siapapun, di tempat manapun, udah itu yang kamu pelajari, selesai kamu tutup bukumu, hilang ilmumu. darostu, butuh terus kamu baca, butuh terus kamu pelajari, hatta itu yang sudah puluhan tahun yang lalu kamu pernah pelajari, itu yang pernah kamu dengar lama, jangan pernah kamu tinggalkan kalau tidak ingin ilmumu hilang. Butuh muadzabah, butuh berketerusan, berkesinambungan, tidak ada henti. Ya, kalau itu a'immah dan ulama-ulama kita, ya mereka tentunya toladan kita setelah para anbiya, sahabat, bahkan di kalangan kufar. Ibnu Abdul Bar menukilkan di mana Yunani kuno ada tokoh yang sampai sekarang disebutkan itu tokoh kedokteran, tip, jadi rujukan dan bapak medis lah begitu. Namanya Jelenius atau dekat itu namanya, Jelenius kalau gak salah. Nah, pernah ditanya, kok bisanya Anda seperti ini? Yang belajar kedokteran kan banyak, atau dari zaman kuno dulu. Tapi kok bisa si Jelenius ini menjadi tokoh dan istilahnya paling cemerlang, paling sampai jadi rujukan. Menurut Jelenius ini begini, sakit ini begini, obatnya begini. Kok bisanya Anda seperti itu? Yang lain lewat. Apa sebabnya? Kata Jelenius, aku kalau punya uang, ya mungkin dapat rezeki dari mana begitu, itu aku gunakan untuk beli minyak. Minyak di zaman itu penerangan kan belum ada listrik, dia pakai minyak. Minyak dikasih sumbu, dinyalakan kalau malam jadi lampunya. Sehingga itu buat beliau belajar, baca, ini nulis. Sementara yang lain teman-temanku yang juga belajar medis, belajar kedokteran di zaman itu, kalau mereka dapat uang, mereka foya-foya, pesta, homer ini itu. Ya jelas beda. Yang ini belajar, terus belajar. Bahkan itu ilmu dunia. Bahkan itu di kalangan kufar. Makna itu ma'ruf adanya. Oleh sebab itu ada seorang alim, tokoh, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Bazar Jamhar disebutkan nisbah atau namanya itu, ketika ditanya bagaimana engkau bisa mendapati ilmu ini, kok sampai Anda menjadi ulama besar dan hafal, kuat, ingat, enggak hilang itu perbendaharaan ilmu yang Anda pelajari, apa resepnya? Jawab beliau, bibukur, kabukuril ghurab, dengan berpagi-pagi seperti burung gagak. Burung, terutama burung gagak, disebutkan burung paling semangat. Antum tahu gagak hitam itu? Kalau ada misalnya, dia yang paling pertama bangun, wak wak lari ke sana kemari terbang cari makanan. Paling pertama gerak. Yang lain masih tidur merem. Yang sapi masih duduk ngunyah, yang binatang ini masih, hatta ayam mungkin masih di kandangnya masih ini. Burung sudah ke sana kemari mendahului yang lain. bukur, ke bukuril ghurab. Gak ada istilahnya terlambat, gak ada istilahnya datang belakangan, mashi. Bagaimana kamu mau dapati ilmu? Bagaimana ilmumu gak kamu inginkan hilang? Kalau kamu orang terakhir masuk kelas, ustadzmu mungkin sudah duduk, sudah ngajar ke sana kemari, kamu baru nongol, baru datang, baru aina bukur. Dia datang sebelum pengajarnya datang. Yang lain mungkin masih sibuk sepak bola, mungkin masih makan, masih mandi, antri, hamam, dia sudah duduk di kelas. Bukur. Wasabr kasabril himar. Dengan kesabaran seperti sabarnya keledai. Antum tahu himar, keledai, binatang paling sabar, ulet, kuat, bandel. Dalam hal ngangkat beban gak ada yang nandingi. Orang mungkin bilang hata sapi bisa ngangkat berat, betul. Dibebani di punggungnya, suruh ini itu, bisa. Kuda juga bisa, onta juga bisa, betul. Taib. Gak hanya itu keledai, beban berat, gandum atau yang lain, kurma di pundaknya, dia gak akan kenal medan. Itu mau tanah, itu mau batu, mau cadas, keras, sakit kakinya kan, apalagi ada bebannya. Gak peduli, tetap jalan kalau keledai. Sapi gak akan kuat seperti itu, onta bukan kelasnya. Gak hanya itu, medan naik terjal, bukit, gunung, dilewati oleh keledai. Makanya itu yang banyak dipakai orang untuk kendaraan transportasi mereka, terutama daerah-daerah hatta sekarang kayak Afghanistan, Rusia, dan yang seputarnya situ, India. Karena bandelnya ini yang gak dimiliki binatang lain. Sabar, gak kenal medan, panas, hujan, batu, karas, lewat terus beban itu dia bawa dan dia pikul sampai ke tujuan. Dua, sabar dengan segala beban yang dia pikul. Atau yang lain mengatakan seperti sabarnya jamad, kasobril jamad, sabarnya benda mati. Ini kayu ini, kalau kamu taruh di luar sana misalnya, kamu jemur, ntar jam 8, 9 mulai panas, 11 lebih panas, 12, 1, 2. Ini namanya benda mati, dia gak akan mengeluh. Aduh kepanasan Nana, tolong dimasukkan, tolong kasih tempat yang teduh. Gak akan, sabar dia. Turun hujan deras misalnya, ya dia diemong benda mati, sabar di situ terus. Gak akan pindah, gak akan bergeming. Musim dingin, sangat dingin sekali, ya tetap di luar orang benda mati. Sabar seperti itu dalam talabul ilm. Wahirus kahirsil khinzir. Bahkan kata beliau dengan tamak dalam ilmu, rakus dalam artian positif, seperti rakusnya babi. Babi ini apa ya, beda dia dengan binatang lain, gak ada kata kenyang. Antum lihat sekarang orangnya ngasih makan misalnya apalah, rumput atau ampas tahu apa saja yang dikasih, suatu ember besar penuh, dimakan habis, kenyang kan mestinya. Kalau dia datang lagi ngasih buah-buahan atau apa yang busuk, ia dimakan lagi. Habis didatangkan makanan, ia dimakan lagi. Babi itu rakus, tidak pernah mengenal kata kenyang. Enggak ada bagi babi kenyang. Bahkan kalau makanan terlambat, mungkin masih nyari karena kemari si pemiliknya terlambat ke kandang untuk ngasih makanan itu, ya namanya babi, naudzubillah, hatta kotoran dia, dia lahap, dia makan lagi, rakus, top rakusnya sudah. Nah, tapi yang diambil ibrohnya bukan dari sisi jeleknya itu, tapi dalam makna ini tadi, rakusnya. Gak pernah, gak ada kata kenyang, gak ada kata cukup dalam ilmu. Terus dan terus, itu yang dia pelajari, itu yang dia kejar, dia dengar, dia tulis. Ya seperti itulah a'immah dalam talabul ilm. Maka antum tahu ilmu itu ibadah, talabul ilmu itu min afdhalil ibadat. Tapi butuh dua ini tadi, tentunya keikhlasan segala-galanya, butuh hirs, menuntut dan membutuhkan dari diri kita semangat yang tidak pernah mengenal capek, berhenti, dan butuh muwadhabah, butuh berketerusan, berkesinambungan, samudra yang tidak ada tepi dan pantainya. Mintalah kepada Allah doa taufik untuk selalu dirimu, diri kita masing-masing selalu di dalam jalan ilmu itu sepanjang hidup, karena itu yang akan memudahkan dan mengantar jalan kita ke jannatullah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.